imut na manis kap pusing dada kelengit kau barang meninggal imbit eta kepak jeng gitek na ngagoda kacida pisan hati teh hayang nuturkan sanajan sirah kerlir kuring lempang ati tukangan nyidik-nyidik eta imbit kuring teka rasa capek asaka ubaran hati anu gelis gening lengit duka kamana leosna terus kuring ngusap benget ngalamun teh taik teing ningali parawan gelis benget ulet imut na manis kapusinga dadak lengit kau baran meninggal imbit eta kepat jeng gitekna ngakoda kacida pisan hate teh hayang nuturkeun sanajan sirah keur lieur kuring lempang ati tukang nyidik-nyidik eta imbit kuring teh ngarasa capek asaka ubaran hate anu gelis gening leungit duka ka mana leosna terus kuring ngusap beungeut ngalamun teh tarik teuing ningali parawan gelis benget ulet imut na manis kapusing dada kelengit kau barang ninggal imbit eta kepat jeng gitekna ngagoda kacida pisan hate teh hayang nuturkeun sanajan sirah keunieun kuring lempang ati tukangan nyidik-nyidik eta imbit kuring teh ngarasa capek asa ka ubaran hate anu gelis gening leungit duka ka mana leosna terus kuring ngusap beungeut ngalamun teh tarik.